Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasannya pada kitab Al-Mumti' fi Syarhil Al-Jurumiyyah. Sekarang pembahasan tentang tanda-tanda fi'al. Yang sebelumnya sudah dibahas, yakni tentang tanda-tanda ism, alamatul ismi. Nah sekarang insyaallah pembahasan yang berikutnya, yakni alamatul fi'li, tanda-tanda fi'al. Pada halaman ke-20 ya, dari kitab Al-Mumti ini. Alamatul fi'li, tanda-tanda fi'al. Qala al-musannif, berkata musannif, penyusun dari matan al-Jurumiyyah, yakni Ibnu Al-Jurum rahimahullahu ta'ala. Wal fi'lu yu'rafu bi qad was-sini wa sawfa wa ta'i ta'nitsi sakinati. Dan fi'l, ya, fi'l itu yu'rafu, diketahui atau dikenali dengan qad, ya, bi qad, dengan huruf qad, wasin, dan huruf sin, wa saufa, huruf saufa, wa ta'i ta'nif sakinati, dan huruf ta'nif, huruf ta yang digunakan untuk mu'annas, sebagai tanda untuk mu'annas, as-sakinah yang sukun, jadi ta'nif ini sukun. Jadi ini tanda-tanda fi'al yang disebutkan oleh Ibn Ajurum. Jadi fi'al itu bisa dikenali, bisa diketahui dengan tanda-tanda ini, yakni qad, kemudian huruf sin, kemudian saufa, dan kemudian ta'nits yang sukun. Ya. Asyarhu, penjelasannya. Ba'da an dzakara al-muasannifu, ba'da an dzakara al-musannifu alamatil ismi, sesudah musannif Ibnu Ajurum rahimahullahu taala menyebutkan alamatil ismi, tanda-tanda isim, syara'a fi dzikri alamatil fi'li, beliau mulai, ya, syara'a di sini mulai menyebutkan tanda-tanda fi'al. Fa zakara arba'a alamatin, ya, fa zakara arba'a alamatin, maka beliau menyebutkan ada 4 tanda-tanda, yakni 4 tanda untuk fi'al. Idza wajadta wahidatan minha, jika engkau mendapati, menemukan salah satu darinya, salah satu dari 4 tanda tadi, ya, salah satu saja, ya, fi kalimatin, pada suatu kata, au ra'aita, atau engkau melihat, annaha taqbaluha, bahwasanya kata tersebut itu menerima salah satu tanda tadi, arafta annahu, arafta annaha fi'lun, maka pasti engkau mengetahui, engkau mengenali bahwasanya kata tersebut adalah fi'al. Ini, jika dijumpai pada suatu kata tadi bisa bertemu dengan qad, atau kata itu bisa bertemu dengan sin ataupun saufa, atau kata tersebut itu bisa menerima ta'nits yang sukun, ya, jadi salah satu saja, ya, dari 4 tanda tersebut, maka kata tersebut ini termasuk fi'al, jenis kalimah atau jenis kalam yang termasuk fi'al. ini. Wahiyah, yakni tanda tersebut di sini dijelaskan secara ringkas oleh pensyarah ya. Qad, tanda yang pertama yang disebutkan adalah qad. Qad, wahiyah harfun. Qad ini adalah harf. Jadi jenis kalimat harf, bukan isim, bukan fi'il, tapi harf. Jenis yang ketiga ya. Ini qad ini adalah harf. Min ma'aniha at-tahqiqu. Ya, di antara makna dari qad ini adalah tahqiq. Jadi tahqiq itu memastikan atau menegaskan. Ya. Menguatkan ini tahqiq. Ya, tadkhulu 'ala al-madhi. Yang ini qad ini bisa masuk pada fi'il madhi. Ya, pada fi'il madhi. Ya, salah satu jenis fi'il sebagaimana kemarin disebutkan adalah fi'il madhi. Jadi qad ini bisa masuk pada fi'il madhi. Ya, masuk pada fi'il madhi ya, maksudnya adalah mendahului fi'il madhi. Ya, nahwu qawlihi ta'ala, misalkan dalam ucapan Allah Ta'ala, qad sami'allahu. Ya, qad sami'allahu. Ya, sungguh atau benar-benar Allah itu mendengar. Ini makna dari qad. Jadi untuk memastikan atau untuk menegaskan sungguh atau benar-benar atau yang semakna dengan itu. Ya, sungguh Allah itu mendengar. Ya, qad sami'allahu. Wa 'alal mudhari'i. Dan juga qad ini juga bisa masuk pada fi'il mudhari'. Ya. Jenis fi'il yang lainnya adalah fi'il mudhari'. Ini bisa dimasuki oleh qad. Nahwu qawlihi ta'ala, misalkan dalam ucapan Allah Ta'ala, qad ya'lamullahu. Sungguh Allah itu mengetahui. Benar-benar Allah itu mengetahui. Allah benar-benar mengetahui. Ini. Ini qad. Ya, untuk ayat tersebut dijelaskan di bawah pada hasyiah, pada catatan kaki. Yang pertama, qad sami'allahu di surah Al-Mujadalah minal ayati al-awwal, al-ula. Ya, dari surah Al-Mujadalah, dari ayat yang pertama. Ya. Kemudian dijelaskan pada ayat tersebut, qad harfu tahqiqin. Ya, qad adalah huruf tahqiq. Kemudian sami'a itu fi'lun madhin. Sami adalah fi'il madhi. Kemudian Allahu lafzul jalalah ismun, ini merupakan ism, wa huwa fa'il. Dan ini adalah fa'ilnya, fa'il dari sami'a. Ya. Kemudian pada ayat yang berikutnya, qad ya'lamullahu dijelaskan qad ini ayat di surah An-Nur ya, minal ayah dari ayat yang ke-63. Ya, qad ya'lamullahu dari surah An-Nur ayat yang ke-63. Qad harfu tahqiqin, qad ini adalah huruf tahqiq. Kemudian ya'lamu fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari'. Kemudian Allahu lafzul jalalah adalah ism, ismun, wa huwa fa'il, dan ini adalah fa'ilnya, fa'il dari ya'lamu. Ini, jadi yang jelas di sini qad di situ masuk pada fi'il madhi sami'a ataupun juga masuk pada fi'il mudhari', yakni ya'lamu. Berarti sami'a maupun ya'lamu ini adalah fi'al. Karena bisa dimasuki oleh qad. Bisa bertemu dengan qad. Ini. Kemudian yang berikutnya. Tanda fi'al yang berikutnya. Wasinu wasawfa. Yaitu sin, huruf sin. Ya, dan sawfa. Ya, disebut dengan huruf asinu, huruf sin. Ya, dengan nama hurufnya. Ya. Nama huruf hijaiyah ya, apa alif atau hamzah, kemudian ba, ta, nah, kemudian salah satunya adalah huruf sin. Jadi ini nama hurufnya. Kenapa disebut dengan sin ya, sebagai tambahan faedah, disebut dengan nama hurufnya huruf sin ya, karena dia hanya tersusun dari satu huruf ya, hanya tersusun dari satu huruf saja sehingga disebut dengan nama hurufnya. Jadi huruf sin hanya satu huruf, yaitu sin, itu saja. Ini, jadi kalau kata-kata dalam bahasa Arab, ya, kalau dia hanya tersusun dari satu huruf, maka disebut dengan nama hurufnya, huruf sin. Ya, seperti misalkan ba pada bismillah, itu disebut dengan huruf ba, karena satu huruf huruf ba, maka disebut dengan nama hurufnya. Ini ya. Baik. Kembali ke sini, jadi ini huruf sin dan huruf saufa. Sin dan saufa, wahuma harfas kekebalin. Keduanya, yaitu sin dan saufa tersebut adalah dua huruf istiqbal. Huruf istiqbal, yakni huruf untuk menunjukkan makna akan datang. Huruf yang digunakan untuk menunjukkan makna akan datang. Terkait dengan akan datang. Masa yang akan datang. Yahtassani bil fi'lil mudhari'i. Yang ini khusus untuk fi'il mudhari'. Keduanya ini, sin dan saufa, ini hanya khusus untuk fi'il mudhari'. Artinya apa? Tidak bisa digunakan pada fi'il madhi. Karena akan bertentangan. Kalau fi'il madhi, sebagaimana kemarin disebutkan, ini fi'il yang terkait dengan waktu lampau, waktu yang lalu, yang sudah lewat. Adapun sin dan saufa, ini huruf istiqbal, huruf untuk akan datang, menunjukkan makna akan datang. Sehingga dia tidak bisa masuk pada fi'il madhi. Dia bisanya hanya pada fi'il mudhari', karena salah satu makna dari mudhari' untuk menunjukkan makna akan datang. Ini. Nahwu qawlihi ta'ala, misalkan dalam ucapan Allah Ta'ala di surah Maryam ayat yang ke-47, sa'astaghfiru. Sa'astaghfiru. Jadi fi'il mudhari'nya astaghfiru. Fi'il mudhari'nya astaghfiru. Kemudian didahului atau dimasuki oleh sin. Ada satu huruf sin yang mendahuluinya. Ini huruf sin tadi ya, disebut dengan nama hurufnya karena hanya satu huruf. Sin, sa astaghfiru. Jadi sin di sini adalah harf istiqbalin, huruf istiqbal. Dia menunjukkan makna akan datang. Kemudian astaghfiru, fi'lun mubari'un, itu fi'il mubari'nya. Maknanya apa? Kalau astaghfiru, aku meminta ampun. Atau aku akan meminta ampun. Nah, dengan adanya sin pada fi'il mudhari' ini, maka di situ menunjukkan makna akan datang. Jadi fi'il mudhari' itu bermakna akan datang. Aku akan minta ampun. Aku akan memintakan ampun atau meminta ampunan. Jadi makna akan datang, akan minta ampun. Ini. Kalau tanpa sin, fi'il mudhari' itu tanpa huruf sin, itu ada dua kemungkinan paling tidak ya. Bisa menunjukkan makna sekarang, hadir atau sekarang, bisa menunjukkan makna istiqbal atau akan datang. Jadi ketika seseorang mengucapkan astaghfiru, astaghfirullah, nah itu bisa bermakna saya sedang meminta ampun pada Allah, atau bisa bermakna saya akan meminta ampun kepada Allah. Atau juga bisa bermakna saya biasanya meminta ampun kepada Allah, atau saya selalu meminta ampun kepada Allah. Itu makna fi'il mudhari' seperti itu. Ada beberapa makna sesuai dengan siyaqul kalam, ya, konteks kalimatnya. Tetapi ketika fi'il mudhari' ini didahului, ketika fi'il mudhari' ini didahului oleh huruf sin, mengkhususkan dia bermakna akan datang. Jadi tidak menunjukkan makna sedang atau selalu, tidak, tetapi menunjukkan makna akan datang. Jadi sa'astaghfiru, saya akan meminta ampun. Ini. Wa qawlihi, dan ucapan Allah Ta'ala yang lain untuk saufa, contoh untuk saufa di ayat di surah Yusuf ayat yang ke-98. Saufa astaghfiru. Saufa astaghfiru. Seperti yang sin tadi ya. Jadi fi'il mudhari'nya astaghfiru, aku meminta ampun. Kemudian didahului oleh saufa, huruf saufa ini, sehingga bermakna aku akan meminta ampun. Fi'il mudhari' tersebut bermakna akan datang, aku akan meminta ampun. Ini. Jadi saufa astaghfiru. Saufa harf istiqbalin, saufa adalah huruf istiqbal, kemudian astaghfiru fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari'. Ini. Mungkin ada sedikit perbedaan secara ringkas. Perbedaan antara sin dan saufa, di sini terkait dengan rentang waktunya atau jarak waktunya. Secara umum, kalau sin itu relatif lebih dekat jarak waktunya, kalau saufa itu relatif lebih jauh, lebih lama. Ini perbedaannya. Tetapi sama keduanya untuk istiqbal, untuk akan datang. Ini ya. Jadi kalau sa'astaghfiru, ini waktunya relatif lebih pendek, lebih dekat waktunya. Tapi kalau saufa astaghfiru, ini waktunya relatif lebih panjang. Ya. Ini. Tapi sama keduanya menunjukkan makna akan datang. Saya akan meminta ampun. Ini. Ini huruf sin dan juga saufa yang termasuk tanda-tanda fi'al dan khusus untuk fi'il mudhari'. Yang berikutnya, wa ta'u ta'nisis sakinatu. Tak ta'nis. Jadi huruf ta' yang digunakan untuk tanda ta'nis, tanda untuk mu'annas, untuk perempuan. Jadi untuk menunjukkan bahwa fi'il itu digunakan untuk perempuan, untuk mu'annas. Ya, fi'il ini digunakan untuk mu'annas atau perempuan. Nah, itu ditandai dengan huruf ta'. Ya, sehingga disebut dengan ta' ta'nis, ta'ut ta'nisi. Kemudian as-sakinah, yang sukun. Jadi ta' ta'nis tersebut itu sukun. Jadi ta'nya sukun. Ya. Jadi ta' yang digunakan sebagai tanda untuk mu'annas ini, itu ta'nya sukun. Ini yang menjadi tanda fi'il yang berikutnya, yang keempat. Ya. Nah, disebutkan di sini tentang ta' ta'nis as-sakinah wahiyya harfun. Ini adalah harf. Jadi ta' ta'nis tersebut adalah harf. Yadullu ala anna ma usnida ilaihi yadullu ala anna ma usnida ilaihi fi'lu mu'annasun. Jadi harf yang menunjukkan bahwa sesuatu yang disandarkan pada fi'al itu adalah mu'annas. Ya, sesuatu yang disandarkan pada fi'al ini adalah mu'annas. Ya. Wahiyya mukhtasatun bil fi'lil madhi. Dan ta' ta'nis sakinah, ta' ta'nis yang sukun ini khusus ya, untuk fi'il madhi. Jadi ta' ta'nis yang sukun, yang sakinah, yang sukun, ini hanya khusus untuk fi'il madhi. Wa tattasilu bi akhirihi, dan bersambung pada huruf akhirnya, pada huruf akhir fi'il madhi tersebut. Ya. Nahwu qawlihi ta'ala, misalkan dalam ucapan Allah Ta'ala di surah An-Naml ayat yang ke-18, qalat namlatun, ya, qalat namlatun, ya, berkata seekor semut, ya, semut yang, ya, di sini namlatun, ya, lafadznya mu'annas, ya, lafadznya mu'annas, kemudian tadi qalat, ini berkata, ya, dia digunakan, disandarkan pada sesuatu yang mu'annas, namlatun, maka pada qalat di sini disertai dengan ta yang sukun. Ya. Qalat ada ta yang di akhir tadi disebutkan bersambung di akhirnya. Jadi qalat ta yang ada di akhir pada qala itu sukun. Nah, ta sukun inilah yang menjadi ta ta'nis, yang menjadi tanda untuk mu'annas tadi. Ya. Di sukun ya, qalat ini. Nah, asalnya dari fi'il madhi qala. Nah, kalau untuk mudzakkar qala, berkata. Qala Muhammadun, qala Ahmadu, misalnya. Muhammad atau Ahmad berkata, itu qala. Nah, ketika digunakan untuk mu'annas, maka ditambahkan dengan ta yang sukun. Qalat ini. Nah, ini menjadi tanda untuk fi'il, dan terkhusus ini pada fi'il madhi. Ini penjelasan ringkas tentang empat tanda fi'il yang disebutkan di sini. Wa hasilu ma dzakarahu min alamatil fi'li arba'un, dan hasil dari yang disebutkan yang termasuk tanda-tanda fi'il yang empat, yakni wahidatun mushtarikatun bainal madhi wal mudhari'i. Satu tanda ini berserikat atau bersama-sama antara fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Wahiya qad, dan ini adalah tanda qad tadi. Qad ini bisa digunakan pada fi'il madhi dan juga bisa digunakan pada fi'il mudhari'. Kemudian wasnatani takhtasani bil mudhari'i. Dua tanda ini khusus untuk fi'il mudhari'. Dari empat tanda tadi, dua tanda ini khusus untuk fi'il mudhari'. Wahuma as-sinu wa saufa. Yakni huruf sin dan huruf saufa. Ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan ya, sin dan saufa ini hanya khusus pada fi'il mudhari'. Kemudian wa wahidatun mukhtasatun. Ya. Wa wahidatun mukhtasatun bil madhi. Dan satu tanda ini khusus dikhususkan untuk fi'il madhi. Satu tanda dari empat tadi khusus hanya pada fi'il madhi. Wa hiya ta'u ta'nitsis sakinatu. Yakni ta' ta'nits yang sukun. Ya, ini hanya khusus pada fi'il madhi. Baik. Ini penjelasan tentang alamatul fi'li. Kemudian ada beberapa hasyiah atau catatan kaki di bawah atau fawaid wa tanbihat. Ya. Fawaid wa tanbihatun, faedah-faedah dan tanbih, peringatan. Awalan yang pertama. Qad, tentang huruf qad tadi ya. Qad idza dakhalat 'ala al-fi'l al-madhi fa innaha tufid at-tahqiqa. Jadi qad ini jika dia masuk pada fi'il madhi, maka dia memberikan faedah, memberikan makna tahqiq. Jadi qad ketika dia masuk bertemu dengan fi'il madhi, maka di situ memberikan makna tahqiq, menegaskan, ya, memastikan atau menguatkan makna dari fi'il madhi tersebut. Wa idza dakhalat 'ala al-fi'lil mudhari'i, dan jika qad itu masuk pada fi'il mudhari', fa innaha tufidu lit-taqlili ghaliban. Maka qad itu memberikan faedah, memberikan makna untuk taqlil. Ya, taqlil itu menjarangkan. Ya, jadi menyedikitkan atau jarang atau kadang-kadang. Ghaliban secara umum. Ini biasanya ya, ketika qad itu bertemu dengan fi'il mudhari', ini bermakna tadi menyedikitkan atau jarang atau kadang-kadang. Ya. Illa fi af'alillahi ta'ala, kecuali pada perbuatan-perbuatan Allah ta'ala. Fa innaha litahqiq. Maka sungguh qad ketika dikaitkan dengan af'al Allah, dengan perbuatan Allah, walaupun itu fi'ilnya mudhari', maka ini untuk tahqiq. Ya, untuk menegaskan, untuk memastikan atau menguatkan ya, makna fi'il tersebut. Ya. Seperti tadi pada ayat di surah An-Nur tadi ya, qad ya'lamullah, ya qad ya'lamullahu. Nah, di situ ya'lamu ini fi'il mudhari', ya, didahului oleh qad, ya, tetapi ini disandarkan pada Allah, Allah yang berbuat, Allah yang mengetahui. Maka di situ qad bermakna tahqiq. Ya, sungguh atau benar-benar Allah mengetahui. Ya, tetapi kalau itu bukan disandarkan kepada Allah, pada yang lainnya, ya, pada makhluk, pada orang, pada manusia misalnya, ya nanti bermakna kadang-kadang. Ya, qad ya'lamu Mahmudun misalkan, atau qad ya'lamu Talibu. Ya, kadang-kadang murid itu tahu, ya, atau seperti itu ya. Jadi bermakna kadang-kadang atau terkadang atau jarang. Ini qad ketika bertemu dengan fi'il mudhari'. Ini. Jadi dilihat konteksnya untuk siapa. Ini. Yanzur ad-Durrul Mason. Ini dilihat rujukannya dalam kitab Ad-Durrul Mason jilid pertama halaman 412. Dan juga Adwa'ul Bayan pada kitab ini di jilid 6 halaman 256. Kemudian pada Hasyah Ibnul Hajj pada halaman 26. Faedah yang berikutnya, yang kedua, tanian pada catatan kaki ya. Tadkhulu lamu jawabil qasami ala qad. Lam jawab qasam, huruf lam sebagai jawab dari qasam, dari sumpah, ini masuk juga pada qad. Ya. Ya, untuk sementara paling tidak diketahui dulu ya penjelasan ini, ya. Mungkin nanti di lain waktu akan ada pengulangan tentang hal ini, bisa lebih diperdalam insyaallah. Nahwu qaulihi ta'ala, misalkan dalam ucapan Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia. Nah, di sini laqad, lamnya, lam yang awal di situ yang sebelum qad, ini lam sebagai jawab dari qasam, dari sumpah. Nah, jadi makna yang tersirat ini sebagai jawab dari sumpah, dan di sini yang bersumpah Allah. Ini di surah At-Tin ya, wat-tini waz-zaituni wa turisinin wa hadzal baitil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, di situ disebutkan Allah bersumpah, wat-tin, demi buah tin, demi zaitun, demi bukit Sinai, demi negeri yang aman ini, wa hadzal baladil amin, ya, demi negeri yang aman ini. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk tersebut. Kemudian isi sumpahnya atau jawab sumpahnya, Allah nyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh benar-benar kami menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Nah, di situ lamnya sebagai jawab dari qasam, dari sumpah tadi. Dan ini bisa masuk pada qad, ya, laqad ini. Lima, maksud penjelasan tersebut. Yang berikutnya, salisan yang ketiga tentang ta'nis. Ta'ut-ta'nisis sakinatu. Ta'nis yang sukun. Al-muradu annaha sakinatun fi asli wat'iha. Yang dimaksud di sini adalah sukun. Jadi ta'nis tersebut aslinya adalah sukun pada awalnya, ketika diletakkan dalam dikaitkan atau disambung dengan fi'il tadi, dia asalnya sukun. Seperti contoh tadi, qalat, sukun, ta'nis tersebut. Ya, fala yaduru tahriku, fala yaduru tahrikuha li'aridin. Kama idza waliyaha sakinun. Sehingga tidak mengubahnya, ya, tidak menjadikan dia berubah atau ya tidak mengapa dia berubah menjadi berharokat karena ada suatu penghalang, ada sesuatu yang mengubahnya. Sebagaimana jika dia disertai atau diikuti oleh huruf yang sukun. Ya, jadi secara asal ta'nis itu sukun. Tetapi kalau sesudahnya itu hurufnya sukun, sesudah ta'nis yang sukun itu diikuti huruf yang sukun, maka ta'nis tersebut bisa berubah menjadi berharokat. Kenapa? Fataharraka bil kasri li takhallusi minal tiqa'is sakinain. Sehingga ta'nis tersebut berubah menjadi berharokat dengan kasrah, dengan harokat kasrah, untuk membebaskan atau menghindarkan dari bertemunya dua huruf sukun. Nah, jadi secara umum dalam bahasa Arab tidak bisa bertemu dua huruf sukun berurutan. Ya, satu dua, dua-duanya sukun, ini tidak bisa. Jadi harus dihindari. Kalau bertemu dua huruf sukun, maka harus dihindari. Dan itu bisa dengan berbagai cara, ya, sesuai dengan keadaan kata, masing-masing kata atau masing-masing huruf yang sukun tersebut. Nah, dalam hal ini pada ta'nis yang sukun ini, maka ketika kata sesudahnya atau huruf sesudah ta'nis itu sukun, maka ta'nis itu diubah menjadi berharokat kasrah. Ya, nahwu qaulihi ta'ala, misalkan dalam ucapan Allah Ta'ala, qalat imra'atul azizi. Ya, qalat asalnya sukun, qalat dengan ta yang sukun. Kemudian kata berikutnya imra'atu. Ya, pada imra'atu itu hamzahnya wasal, jadi tidak diucapkan ketika di tengah-tengah kalimat. Jadi yang diucapkan langsung huruf mimnya. Mimnya sukun. Imra'atu. Jadi langsung ke mimnya yang sukun, imra'atu. Padahal tadi ta-nya sukun, jadi ta sukun bertemu dengan mim sukun, ya, bertemu dua huruf sukun, sehingga yang seperti ini harus dihindari. Ya, dengan cara apa? Ta yang sukun itu diubah menjadi berharokat kasrah supaya tidak bertemu dua sukun tadi, dua huruf sukun, sehingga menjadi qalatimraatul azizi ini. Tetapi tetap secara asal tak ta'nit itu sukun. Ya, ini. Rabi'an yang keempat. Lam yadhkur al-musannifu ta'al fa'ili. Musannif Ibnu Ajurm tidak menyebutkan ta' fa'il. Ya, huruf ta' sebagai fa'il. Wahiyya alamatun mumayyazatun lil fi'lil madhi. Dan ini ta' fa'il adalah tanda yang membedakan pada fi'il madhi. Mumayyizatun lil fi'lil madhi. Yang membedakan pada fi'il madhi. Jadi ta' fa'il, huruf ta' atau dhamir ta' yang menjadi fa'il. Ini sebagai tanda untuk membedakan pada fi'il madhi. Nahu misalnya, qultu. Qultu, ta' yang dhammah, tu, ya, qultu. Nah ini ta' fa'il, dhamir ta' sebagai fa'il. Ini juga bisa menjadi tanda untuk fi'il. Tetapi tidak disebutkan oleh Musannif Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala. Baik. Zakaraha Ibnu Malikin fil Alfiyati wa Ibnu Al-Hajibi fil Kafiyati wa Ibnu Hisyamin fil Awdahi wa Suyuti wa Sayyuti fil Hamqi. Ya, ini disebutkan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyah, kemudian Ibnu Al-Hajib dalam kitab Al-Kafiyah, Ibnu Hisyam dalam kitab Al-Awdah, dan As-Sayyuti dalam kitab Al-Hamqi. Khamisan yang kelima, lam yakur al-musannifu alamata fi'lil amri. Musannif Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala juga tidak menyebutkan tanda untuk fi'il amr. Tanda untuk fi'il amr tidak disebutkan. Wa alamatuhu murakkabatun min majmu'i syai'aini. Dan tanda untuk fi'il amr itu tersusun dari dua hal. Wahuma dalalatuhu ala talabi. Dua hal yang menjadi tanda untuk fi'il amr. Yang pertama adalah fi'il amr itu menunjukkan pada makna talab, ya, permintaan. Wa qubuluhu ya il mukhatabati. Dan fi'il amr itu bisa menerima ya mukhatabah. Nahwu misalnya qum. Ya, pada fi'il amr qum. Ini fi'il amr menunjukkan perintah atau talab tadi, permintaan. Berdirilah. Meminta untuk berdiri. Qum. Ya, fa innahu dalun ala talabil qiyami. Maka ini menunjukkan pada permintaan untuk berdiri, permohonan untuk berdiri atau perintah untuk berdiri. Wa yaqbalu ya al mukhatabati, dan ini bisa menerima ya mukhatabah, huruf atau dhamir ya untuk mukhatabah, untuk anti. Taqulu, engkau katakan qumi. Ya, untuk anti qumi, engkau seorang perempuan ya, berdirilah. Qumi. Ini tanda untuk fi'il amr. Wal'ala al-musannifu lam yadhkurha li'asriha 'ala al-mubtadi'i, dan barangkali musannif itu tidak menyebutkannya karena ini sulit bagi mubtadi', bagi pemula. Bi sababi annaha murakkabatun min syai'aini, karena ini tersusun dari dua hal. Ya, untuk fi'il amr memang agak lebih sulit dari yang lainnya, dari fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Yang zuru hasyiatu Abin Najah, ya, ini bisa dilihat pada hasyiah catatan kaki Abin Najah halaman 44, wa hasyiatu Ibnul Hajj halaman 27, wa hasyiatu Ashmawi halaman 91. Baik. Ini beberapa faedah, mungkin kalau ada sedikit perbedaan ya, bisa dimaklumi, wallahu alam. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan yang awal. Tadi sudah dijelaskan tentang alamatul fi'li yang empat. Kemudian diikuti dengan tamrinun, latihannya ya sekarang. Iqra'is surat al-karimah al-taliyata. Bacalah surah karimah, surah yang mulia berikut ini. Wastakhrij minha, dan keluarkan darinya, dari ayat-ayat tersebut. Salatata amf'alin, tiga fi'al. Ma'a zikri na'iha wa alamatiha, dengan menyebut jenisnya dan tanda-tandanya, atau dan tandanya, dengan menyebut jenis dan tandanya, tanda dari fi'il tersebut. Di surah An-Nasr ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dicontohkan, bisa dilihat dalam tabel, al-fi'lu fi'ilnya jaa, idza jaa, jaa ini termasuk fi'il, Na'uhu jenisnya apa? Maudin. Ini fi'il maudhi. Ya, kemudian alamatuhu tandanya qubuluhu li ta'i ta'nifi sakinati. Dia bisa menerima tak ta'nif sakinah. Yakni ja'at menjadi ja'at. Ya, dalam kalimat yang lain tentunya ya, tidak dalam ayat ini. Kalau dalam ayat ini bentuknya untuk muzakkar ja'a. Idza ja'a nasrullah ja'a. Tetapi ketika digunakan dalam kalimat yang lain, kemudian digunakan untuk mu'annas, untuk perempuan, maka nanti dia bisa bersama dengan tak ta'nif, sakinah, menjadi ja'at. Ya, misalnya, Fatimah datang. Ya, nanti bahasa Arabnya, Fatimah sudah datang ya. Ja'at Fatimatu. Ya, ja'at. Dengan tak ta'nif. Kenapa? Untuk perempuan, Fatimah. Ja'at Fatimatu. Ini. Dalam kalimat yang lain tentunya ya, bukan dalam ayat ini ya. Ini. Jadi di sini maksud tanda itu tidak harus kemudian harus di ayat itu. Tidak, tapi dalam penggunaan lain itu bisa dimasuki tak ta'nif atau tanda-tanda yang lain tadi ya. Ini. Di ayat yang kedua, mana yang termasuk fi'il? Yadkhuluna. Yadkhuluna, masuk, mereka masuk. Ya, ini fi'il yadkhuluna. Na'uhu jenisnya apa? Mudhari'. Mudhari' ya. Ini mudhari'. Baik. Alamatuhu tandanya? Ya. Tanda yang disebutkan tadi? Qad, sin, saufa atau tak ta'nis? Ya. Sin dan saufa ya. Bisa, artinya di dalam penggunaan yang lain, dalam kalimat yang lain. Yadkhuluna ini bisa didahului oleh sin atau saufa. Ya, bisa sayadkhuluna atau saufa yadkhuluna. Ya, dalam kalimat yang lain ya, tidak dalam ayat ini. Dalam penggunaan yang lain, dalam kalimat yang lain, yadkhuluna ini bisa didahului oleh sin atau saufa. Menjadi sayadkhuluna atau saufa yadkhuluna. Ini mereka akan masuk. Ra'aita, ya tadi ra'aita ini juga termasuk fi'il. Fi'il apa ini? Maudhi. Ya. Alamatuhu tandanya bisa didahului oleh qad. Qad ra'aita, sungguh kamu melihat. Benar-benar kamu melihat. Ya, qad ra'aita, ya, untuk tahqiq, untuk memastikan, untuk menegaskan, sungguh kamu melihat. Ya, ini. Jadi seperti ini. Ya. Ini fi'il yang ada dalam ayat ini. Adapun fi'il yang lain pada ayat yang ketiga, sabbih dan wa istaghfir. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sabbih dan istaghfir. Ini fi'il dan ini termasuk fi'il amr. Ya. Jadi menunjukkan salat atau permintaan atau perintah, ya, amr ini. Bertasbihlah, sabbih. Fasabbih, bertasbihlah engkau. Bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu. Dengan memuji Rabbmu. Wastaghfirhu. Dan meminta ampunlah kepadanya. Kepada Rabbmu. Ini amr ya, fi'il amr. Ini tamrin pada pembahasan ini tentang alamatul fi'li. Ya, dari ini ada yang ditanyakan? Tadi dijelaskan tadi, jadi untuk fi'il amr yang menjadi tanda itu adalah fi'il amr itu menunjukkan makna tholab atau makna amr. Jadi tholab itu permintaan, ya terkhusus amr ya, perintah, perintah atau permohonan ya. Ini jadi dari maknanya terkandung makna tadi amr ya. Kemudian pada ya, paling tidak itu ya. Kemudian pada penggunaan yang lain nanti bisa bersambung dengan bomir ya untuk mukhatabah, untuk anti. Ya, seperti tadi atau misalnya uktub ya, tulislah. Uktub, tulislah. Ya. Untuk perintah pada seorang laki-laki ya, uktub. Dan nanti kalau perintah itu ditujukan pada seorang perempuan menjadi uktubi, ya, bersama dengan ya, ya, untuk tadi mukhatabah, untuk satu orang perempuan yang diajak bicara. Nah, kalau bisa bersambung dengan ya mukhatabah tadi, kemudian maknanya makna amr, makna perintah atau permintaan ya untuk melakukan sesuatu tadi, nah itu berarti itu fi'il amr, itu tandanya untuk fi'il amr seperti itu. Kemudian yang berikutnya satu tambahan lagi, halaman yang berikutnya, satu halaman ini insyaallah ringkas. Alamatul harfi, tanda harf. Jadi jenis atau bagian kalam yang ketiga yaitu harf. Alamatul harfi, tanda harf. Qala al-musannif, berkata musannif Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Harf yakni bagian kata atau kalam, ya, bagian kalam atau jenis kalimah yang ketiga itu harf. Ini apa? Tandanya bagaimana? Tandanya apa? Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Yakni sesuatu atau kata yang tidak bisa menerima dalil, menerima tanda isim, dan juga tidak bisa menerima tanda untuk fi'l. Jadi kata-kata yang tidak bisa menerima tanda isim dan juga tidak bisa menerima tanda fi'al, maka ini adalah harf. Ya. Jadi pada isim memiliki tanda, pada fi'al juga memiliki tanda. Nah, ketika suatu kata dia tidak bisa menerima tanda isim, maka itu dan juga sekaligus tidak bisa menerima tanda fi'al, maka dia baru masuk ke jenis yang ketiga yaitu harf. Di sini disebutkan asyarhu penjelasannya. Zakaral musannifu, musannif Ibnu Ajurum menyebutkan annal harfa yatamayyazu 'anil ismi wal fi'li. Bahwasanya harf itu berbeda dari isim dan dari fi'al. Bi annahu la yaqbalu syai'an min 'alamatil asma. Bahwasanya harf ini tidak menerima satupun dari tanda-tanda isim. Wala min alamatil af'ali, dan juga tidak bisa menerima satupun dari tanda-tanda fi'al. Ya. Tidak bisa menerima satupun dari tanda isim, dari tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fi'al. Fa'idha wuridat alaika kalimatun, jika ditunjukkan padamu satu kata, ya, disebutkan satu kata kepadamu, atau engkau mengetahui satu kata, menemukan satu kata, fa'rid 'alaiha, maka apa, perlihatkan padanya, ya, lihat, perhatikan padanya, 'alamatil asma'i awwalan, tanda dengan pada tanda-tanda isim pertama kali, ya, menemukan satu kata, ditunjukkan satu kata, maka perlihatkan, sesuaikan, ya, atau apa, cocokkan dengan tanda-tanda isim sebagai langkah awal. Fa'in qabilat syai'an minha, jika kata itu bisa menerima salah satu tanda dari tanda-tanda isim, ya, kata itu bisa menerima satu saja dari tanda-tanda isim, fahiya ismun, maka itu adalah isim, karena dia bisa menerima tanda isim, ya sudah, berarti dia isim, ya. Kalau sudah bisa menerima tanda isim, berarti ini masuk isim, sudah selesai. Fa'in lam taqbalha, tetapi jika dia tidak bisa menerima tanda isim, fa'rid 'alaiha 'alamatil af'ali, maka perlihatkan atau cocokkan dia dengan tanda-tanda fi'al. Ya. Kalau tidak bisa menerima tanda isim, cocokkan, bandingkan atau sesuaikan dengan tanda-tanda fi'al. Fa'in qabilat minha syai'an fahuwa fi'lun, fahiya fi'lun. Jika dia bisa menerima satu saja dari tanda fi'al, maka ini adalah fi'al. Karena dia bisa menerima tanda fi'al, berarti dia fi'al. Ini. Fa'in lam taqbalha, kemudian, jadi urut ya, dari tanda isim, tidak bisa, kemudian tanda fi'al. Kalau bisa, ya sudah itu fi'al. Kalau tidak bisa, berarti apa? Fa'in lam taqbalha, fahkum biharfiyatiha, jika dia tidak bisa menerima tanda-tanda fi'al, maka hukumilah, tetapkanlah bahwasanya kata tersebut adalah harf. Ini. Jadi, ini. Urutannya seperti ini. Menemukan satu kata, lihat. Bisa menerima tanda isim atau tidak. Kalau bisa, ya sudah, itu isim. Kalau tidak, berarti itu bukan isim. Maka alihkan ke yang tanda fi'al. Bisa menerima tanda fi'al atau tidak. Kalau bisa, berarti itu fi'al. Ya sudah, selesai, itu fi'al. Tapi kalau tidak bisa, sesudah tadi isim tidak bisa, fi'al juga tidak bisa, ya berarti ini adalah harf. Ya, ini. Karena hanya ada tiga jenis, isim, fi'al, dan harf. Kalau dia tidak masuk isim, tidak masuk fi'al, ya sudah, dia masuk yang ketiga, yaitu harf. Ini maksud dari ucapan musannif tadi. Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Kata-kata yang tidak bisa menerima tanda isim dan juga tidak bisa menerima tanda fi'al. Ini harf. Menurut pengertian yang disebutkan oleh musannif di sini. Intinya, ringkasnya, harf itu selain dari isim dan selain dari fi'al. Itu ya. Kemudian di sini disebutkan untuk sebagai ringkasan mukhattatun. Bahkan ya. Yudahu aqsamul kalami wa alamatu kulli qismin. Mukhattat, ya, bahkan atau apa? Diagram. Apa ya? Bahkan ya benar ya. Yang menjelaskan yudihu ya. Afwan, yudihu menjelaskan aqsamul kalami. Bagian-bagian kalam wa alamati kulli qismin dan tanda-tanda masing-masing bagian ya, dari pembahasan yang lalu sampai ini dijelaskan dengan bagian dengan mukhatab seperti ini al kalamu kemudian terbagi tiga bagiannya ismun fi'lun harfun ya, kemudian di bawahnya masing-masing disebutkan alamatuhu tanda-tandanya untuk ism alamatuhu Al-khafdu, khafat atau jar, at-tanwinu, tanwin, alif lam, kemudian huruf al-khafdi, huruf khafat, bisa dimasuki oleh huruf khafat. Ini tanda isim. Kemudian fi'lun, fi'al, ada tiga macam fi'al, madin, mubari'un, amrun, fi'al madi, fi'al mubari' dan fi'al amr. Nah, masing-masing mempunyai tanda untuk madi, fi'al madi, alamatuhu, tandanya, ta'ut ta'nif as-sakinah, ta' ta'nif yang sukun. Artinya ini tanda yang khusus untuk fi'il maudhi. Kemudian mudhari', alamatuhu, tandanya, as-sinu dan saufa. Ya, sin dan saufa. Kemudian amrun, fi'il amr, alamatuhu, tandanya, dalalatuhu ala tholabi. Ya, dia menunjukkan makna tholab, permintaan atau perintah. Ma'akubulihi ya'il mukhatabati. Dengan bisa menerima ya mukhatabah. Ya untuk mukhatabah, untuk anti tadi ya. Ini amr. Nah, kemudian harfun, jenis kalam yang ketiga harf. Alamatuhu, la yaqbalu syai'an min alamatil asma'i, wala min alamatil af'ali. Dia tidak menerima satupun dari tanda-tanda isim dan juga dari tanda-tanda fi'al. Baik. Ini ringkasan tentang aqsamul kalam. Baik. Ada yang ditanyakan mungkin dari ini? Ada perbedaan? Yang catatan lagi yang berbeda ya. Kalau yang lainnya sama. Ya. Yang digunakan ini cetakan ke 7 kalau nggak salah. Yang dipegang antum itu cetakan ke 9 ya. Lebih ringkas ya. Apa? Khafat. Khafat itu bukan itu keadaan i'rab. Kalau huruf khafat itu huruf. Kalau huruf khafat huruf jar itu huruf. Tapi kalau khafatnya sendiri itu keadaan i'rab. Jadi keadaan bukan jadi bukan bagian kata tapi keadaan kata. Jar. Itu dulu untuk pekan sore ini. Ya. Walau minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. InsyaAllah dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.